Shalom, puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, Gereja First Love Fellowship dimanapun kita berada saat ini dan juga siapapun yang mendengarkan firman, rekaman firman Tuhan, Tuhan menyertai kita dalam damai dan kasih karunia-Nya yang berlimpah. Puji nama Tuhan, di bulan Juli ini kita masuk ke dalam bulan ketujuh di tahun kita mencari tahun keadaan hati ilahi. Kita belajar supaya kita bisa mendapatkan keadaan hati ilahi, hidup di dalamnya. Kita belajar bagaimana keadaan hati itu membuka kita kepada hikmat. Keadaan hati itu membuat kita bisa melayani. Ya. Keadaan hati itu membuat kita menjadi hati yang mudah memberi. Hari ini kita memulai pelajaran di bulan Agustus, di bulan Juli, sorry, di mana kita akan belajar kerendahan hati dan kasih karunia. Ya. Kerendahan hati membukakan kita boleh menerima kasih karunia. Tanpa kerendahan hati, tidak mungkin kita bisa menerima kasih karunia Tuhan. Karena orang yang tidak memiliki kerendahan hati tidak akan melihat dirinya mendapatkan berkat yang luar biasa lewat kasih karunia Allah. Karena dia akan melihat itu sebagai jerih payah dia. Karena pusat orang yang tidak rendah hati lebih mementingkan dan melihat dirinya sendiri. Tapi orang yang merendahkan hati, yang hatinya hancur di hadapan Tuhan, dia akan dijaga Tuhan. Dan Tuhan bilang pada waktunya. Ya, pada waktunya Tuhan. Dia akan ditinggikan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kerendahan hati, kita nggak usah khawatir mengejar apanya, apa itu yang namanya naik ke level berikutnya. Baik dari pekerjaan, keuangan, pelayanan. Tuhan yang akan angkat kita. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita merendahkan diri kepada Tuhan, kita akan makin melihat di balik semuanya itu Tuhan yang menunjukkan kekuatan tangannya. Tangan Tuhan yang menopang sekalipun, ya, knock on wood ya. Tapi kalau kita pun terima antigen positif, PCR positif, itu bukan dari akhir segalanya, saudara-saudara. Ya. Itu bukan akhirnya. Karena semua penyakit itu sudah ditanggung Kristus. Ya. Saudara bisa menyediakan segala obat-obatan. Tabung oksigen suka, sudah mulai jarang di Indonesia. Ya. Pastor suka dengan piara ikan koi. Itu pastor dapat berita di daerah-daerah banyak peternak-peternak ikan yang menjualkan ikannya, mengorbankan tabung oksigennya untuk membantu rumah sakit. Ya. Karena kalau jualan ikan itu dikirim keluar kota harus diisi dengan oksigen. Tapi oksigen sangat dibutuhkan, tabungnya dan oksigennya. Mereka sumbangkan untuk kasih ke rumah sakit dulu. Mereka nggak jualan dulu. Ya. Tapi tabung oksigen dan obat-obatan itu media. Tubuh saudara ini perlu meresponi dengan baik. Dan di situ kita butuh tangan Tuhan yang menopang kita. Puji nama Tuhan, kita belajar hari ini. Ya. Orang yang merendahkan hati, gambarannya seperti apa? Supaya pintu untuk masuk dalam kasih karunia Tuhan terbuka dalam hidup dia. Nah, kita akan fokus ke dalam satu firman Tuhan, firman emasnya hari ini, dari kitab Yeremia, pasal 17, 5-8. 5, 6, 7, 8, 4 ayat. Ya, satu paragraf ini, kita akan fokus, kita akan pilah kata demi kata yang penuh dengan berkat dan kita akan pelajari di situ. Rendah hati kunci untuk kita bisa masuk dalam kasih karunia. Hidup yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Bukan hidup dalam ketakutan. Atau hidup dalam pasrah. Enggak, pasrah kedengarannya rendah hati. Tapi kita enggak meninggikan nama Tuhan. Tuhan bukan mencari orang yang rendah tinggi hati, tapi Tuhan ingin mencari orang yang mau memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Ya. Tuhan enggak mencari orang yang pasrah. Tuhan mau mencari orang yang mau menjadikan hidupnya memuliakan nama Tuhan. Ada amin. Tuhan mau hidup kita memuliakan nama Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Dan begitu orang melihat, wow, orang itu diberkati Tuhan. Tuhannya dahsyat. Dia ini kecilnya kayak gini loh. Tapi Tuhan yang ubah. Loh, ini kan anaknya tukang kayu ya. Tapi anaknya tukang kayu ini bisa melakukan mukjizat. Hidupnya tanpa celah. Walaupun dia mati di kayu salib. Ya, ketika orang-orang yang menyebut nama Tuhan dan percaya nama Tuhan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Ya, di tengah COVID pandemi 19 ini, kita belajar saling merendahkan diri supaya hidup kita, saudara dan saya, masuk dan terus berada dalam penjara kasih karunia. Kita belajar penjara pendapat manusia yang kita harus keluar daripadanya. Kita harus keluar dari penjara egoisme yang mementingkan diri sendiri. Keluar dari penjara itu, saudara. Walaupun ada satu penjara yang saudara harus masuk, nggak boleh keluar-keluar, adalah penjara kasih karunia. Percayalah, kasih karunia itu melebihi kuat kuasa dosa. Banyak dari kita sampai saat ini, kalau ditanya, suka ragu akan kebenarannya. Ya. Bukan pastor meremehkan dosa, enggak. Tapi justru mau meninggikan kuat kuasa kasih karunia. Banyak dari kita sampai saat ini, kalau saudara enggak sengaja misalnya membunuh, ya, lebih parah lagi kalau saudara sengaja membunuh, ya, ini enggak sengaja membunuh. Saudara merasa bekas dosa itu akan menghantui saudara, benar? Karena saudara hidup di dalam dunia yang akan memberikan saudara hukuman. Kalau saudara nggak sengaja membunuh orang, pikirkan baik-baik. Seakan-akan saudara mau mandi kembang 7 kali, kayak pasti saudara merasa itu lengket tuh dosa. Benar apa enggak? Ya. Keluarga yang saudara nggak sengaja membunuh, ya lewat kecelakaan misalnya, mengampuni saudara, ada uang damai. Saudara berikan uang damai. Ya, karena duka cita keluarganya kehilangan. Tapi saudara tanya dalam hidup saudara, saudara merasa saudara cukup enggak diampuninya? Nah, saudara tuh masih kepikiran. Ya kan? Kalau dosa itu lengket banget. Nah, kebenarannya di dalamnya Tuhan jauh lebih berkuasa lagi. Jauh lebih lengket lagi. Begitu Tuhan mengampuni saudara, daya ampunnya saudara itu dari Tuhan. Kuat kuasa kasih karunia Tuhan yang memenjarai hidup saudara itu sangat kuat. Banyak dari kita masih menganggap kuasa karunia Tuhan itu sebagai embel-embel saja. Dalam arti gini, begitu aku, ya aku hidup dalam kasih karunia Tuhan, puji nama Tuhan. Aku bebas dari takut. Aku bebas. Aku hidup cukup. Besoknya dia kesandung dalam dosa. Dia mengumpat mobilnya disenggol orang. Keluar tuh kata-kata kebun binatang. Dia merasa udah gak layak lagi di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita mikir kayak gitu, enggak? Kita pikir, oh iya, berarti ini aku nih keluar dari lampunya, kasih karunia Tuhan, masuk ke kegelapan. Apalagi saudara punya pikiran, aduh, iri sama orang lain. Atau kesel sama orang itu. Kayaknya pengen nyumpahin tuh orang itu dapat ketidakberuntungan deh. Saudara lalu tobat, sadar. Tapi saudara merasa, aku ini masih layak gak ya di hadapan Tuhan. Baru aja kebaktian, ah baru aja saat teduh. Kok masih punya pikiran kayak gini? Saudara melihat kasih karunia itu seperti seakan-akan berlalu dari hidup saudara. Padahal cengkraman kasih karunia Tuhan itu nggak bisa dikalahkan dengan dosa. Karena selama saudara merasa kasih karunia itu mudah seperti lampu mati nyala, mati nyala, mati nyala. Atau naik lift, keluar buka lift. Masuk, keluar, masuk, keluar. Saudara akan dihantui, kasih karunia itu akan digantikan oleh perasaan berdosa saudara. Ketahuilah, kasih karunia yang kita bicarakan sore hari ini adalah kasih karunia yang tidak bisa dikatakan kuasanya. Tuhan telah memutuskan engkau adalah miliknya. Mana bisa orang tua menganggap anak itu bukan anak lagi? Orang dunia bisa marahan. Anak sama bapak bisa putus hubungan. Tapi seyogyanya hubungan darah-darah orang tua dan anak itu nggak bisa dianulir. Kenyataannya sama, Tuhan gak bisa sekali saudara diangkat menjadi anak Tuhan. Percaya darah Kristus menyembuhkan saudara. Saudara diadopsi lewat roh adopsi Kristus. Saudara dan saya, tahukah saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Yang percaya akan Kristus, boleh panggil Allah itu, Bapa. Banyak agama yang di lain di luar kita suka membuat ini olok-olokan. Gak benar nih agama Kristen. Manggil Allah, Bapa, satu-satunya loh kita. Yang manggil dewanya, Tuhannya, Allahnya, Bapa. Tuhan gak bisa punya anak. Allah mana bisa punya anak. Lah iya, siapa kita untuk mendefinisikan Allah? Allah itu gak bisa didefinisikan. Makanya di Alkitab jelas dikatakan. Kita ini dipanggil sebagai anak-anak Allah. Sekali kita jadi anak-anak Allah, masakah Tuhan bisa membuat kita bukan jadi anak-anaknya? Tuhan itu penuh kasih dan maha ampun, bukan? Nah, mari kita masuk dalam sikap kerendahan hati yang kita akan pelajari, yang sangat dikontraskan di Nabi Yeremia ini, supaya kita bisa benar-benar masuk dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kita. Yeremia pasal 17 ayat 5 mulai berkata sampai 8, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada tiga hal yang membuat Tuhan sangat emosional sampai kata-katanya sangat kencang, saudara. Rupanya ada tiga tipe yang sangat Tuhan bilang hati-hati, jangan sampai, nah kamu kayak gini. Pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Biasanya orang yang gak rendah hati, dia punya pegangan. Benar gak? Orang yang gak rendah hati, percaya dirinya itu ada pegangannya sebenarnya biasanya. Salah satunya pegangan orang yang gak rendah hati adalah dia mengandalkan manusia lain, bukan Tuhan. Orang yang mengandalkan hidupnya, hidup matinya kepada tangan Tuhan, dia akan rendah hati. Tapi kalau dia kuat, oh ya karena aku tahu, aku kenal dengan pemilik saham perusahaan ini, aku milik keluarga konglomerat ini, dia aku ini orang kepercayaannya. Dia mengandalkan hidupnya berdasarkan hubungan manusia. Yang kedua tadi dikatakan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang rendah hati tidak akan mudah terpancing bilang, ini aku, siapa kamu? Orang yang rendah hati, dia mau masuk ke pintu kasih karunia Tuhan yang kita akan pelajari nanti. Dia akan pikir-pikir sebelum dia berkata, ini aku, siapa kamu? Jujur, kadangkala kita kalau halnya terlalu kecil, kita punya pola pikir, aku nggak mau ngerepotin Tuhan dengan hal-hal yang kecil. Gini aja kok masa dikit-dikit repotin Tuhan. Kalau urusan segini mah, aku yang mutusin. Nggak usah campur tangan Tuhan. Hati-hati Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Rupanya saudara, saudara bisa tetap mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi saudara tetap dekat sama Tuhan, ke gereja, cari wajah Tuhan, bisa. Makanya yang ketiga ini ditulis. Firman Tuhan nggak mau ketinggalan, dia bilang, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati maunya dekat sama Tuhan. Karena dia taruh pengharapannya kepada Tuhan. Imannya hanya pada Tuhan. Dia nggak mau jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan lalu berlanjut berkata, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpendudukan. Pastor pernah tinggal di Oklahoma, di Amerika, waktu sekolah S1. Kota itu sebagian besar kayak padang gurun, ya, namanya tundra. Bukan kayak padang pasir, tapi kayak ladang yang kering banget. Tundra, panggilannya tundra. Nah, semak bulus itu banyak. Semak bulus ini, semak-semak yang sangat kering, ya, udah nggak ada daunnya, rantingnya. Dia ditiup angin, gelumbung, gelundung, gelundung, gelundung, bisa jadi kayak bola, kayak roda. Nah, kalau ke ombak, itu sering tuh ngeliat tuh, Pak Hendro ya. Kalau lagi nyetir, kadang-kadang tuh kok ada kayak binatang, atau bukan binatang, dia bergerak, ditiup angin, itu rantingnya muter-muter. Ya, ranting itu. Nah, itu semak bulus. Ya. Itu kasihan loh, saudara. Itu hanya ada di daerah yang sangat kering. Itu udah benda mati pada dasarnya. Tapi hidupnya dilempar kiri kanan lewat angin. Ya, kasihan sekali. Ya, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, ya benar. Ya. Karena kalau dia tinggal di daerah yang banyak penduduknya, biasanya diambil, dijadikan, dipotong-potong, dijadiin semak untuk bakarin api. Karena itu rumput kering. Ya. Orang yang hidupnya tidak rendah hati di hadapan Tuhan akan mudah sekali dibawa arus ke dunia. Dia hidup dalam kekerasan dunia. Tidak ada ampun, tidak ada memaklumi, tidak ada menerima kekurangan orang lain, tidak ada yang namanya menerima ketidaksempurnaan orang lain. Hidupnya penuh dengan kekerasan. Ya. Nah, kerendahan hati sebaliknya digambarkan akan membukakan kita ketika kita hanya mengandalkan Tuhan saja dan jauh-jauh sensitif, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Sebelum memutuskan, tanya Tuhan dulu. Sebelum berkata-kata, menimbang-nimbang dulu dengan Tuhan. Kalau bingung, tanya suami, tanya istri, supaya bisa diputuskan berdua. Karena dua tali itu lebih kuat, saudara. Bisa saling check and balance. Benar nggak ya aku harus mutusin ini? Nanti terluka nggak hatinya kalau aku katakan ini? Kalau aku ambil keputusan ini, kasihan dia merugi nggak ya? Nah, kalau saudara melakukan kerendahan hati dan mau hidup hanya mengandalkan Tuhan, dan jauh-jauh dari yang namanya ego, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan jerih payah sendiri, ya, orang yang sudah kerja keras mengumpulkan kekayaan sampai MM-an, sampai ratusan miliar, sampai bahkan triliunan, itu sulit loh. Sulit, saudara. Untuk yang namanya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ngomong sama mereka aja kayaknya berwibawa. Apalagi orang yang mendengarkan lawan bicaranya, yang nggak punya 1 M sekalipun. Waduh. Ya, dia dengerin semua, dianggap dia Tuhan, saudara. Nah, orang yang udah sering ngomong dan dianggap dirinya sebagai orang tuh kayak Tuhan, sulit hidup mengandalkan Tuhan. Pasti dia tahu, dia ucapannya pun berkuasa. Ya. Dia menjamin kehidupan ratusan ribu orang mungkin di perusahaannya. Dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ini ya, hati-hati. Orang yang tidak rendah hati, itu mudah sekali terpancing. Hidupnya makin lama menjauh dari Tuhan. Karena dia sibuk melakukan apa yang dia pikir memenuhi panggilan Tuhan. Dia malah menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mau orang yang rendah hati selalu mencari Tuhan. Mau gak mau dia dekat kepada Tuhan. Karena dia akan tanya Tuhan. Karena dia tahu besok pun kalau dia bisa makan, itu pun karena Tuhan. Dia nggak merasa percaya diri penuh karena tabungannya banyak di bank, dia nggak khawatir. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku besok sehat. Itu pun karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Orang yang mudah mengandalkan Tuhan, dekat kepada Tuhan, dia akan mudah sekali memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan datang semuanya karena Tuhan. Mari kita masuk ke dalam pintu kasih karunia Tuhan ketika kita mampu untuk tidak melakukan 3 hal tadi. Menjauh dari Tuhan, mengandalkan manusia, dan mengandalkan kekuatan sendiri. Inilah yang kasih karunia berikan. Kehidupan kasih karunia yang diberikan kepada mereka yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan siapa? Tuhan. Pastor sudah kerja di perbankan dari tahun 96, bulan Maret. 25 tahun. Seperempat abad. Ya. Tahu sedikit banyak tentang bank. Tapi tetap mau mengandalkan Tuhan. Dan sangat penuh sukacita. Kalau lagi doa malam, ada seorang istri, ya, Cilidia, yang mendoakan. Ini kalau Tuhan boleh yang kredit macet perusahaan ini bisa kembalikan, merestorisasi. Yang perusahaan yang lemah bisa bangkit dan bayar hutangnya kembali. Tuh, tahu Cilidia itu nggak pernah, ya pernah kerja di bank sih, pernah berapa tahun, ya. Tapi Tuhan sangat baik, nggak mau usah kerja lama-lama. Ya, perusahaannya itu, banknya itu kasih paket, Cilidia dikasih paket, nggak usah kerja lagi waktu itu, puji Tuhan. Tapi nggak pernah, walaupun punya pengalaman 25 tahun, nggak bersyukur ada seorang istri yang namanya Cilidia yang cuma beberapa tahun kerja di bank, tapi bisa mendoakan itu sangat-sangat didoakan seperti itu. Ya. Dikatakan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Pastor selalu katakan, ya, kalau kalian teliti mendengarkan firman Tuhan, IPK, iman, pengharapan, kasih itu penting. Di akhir zaman kita dipanggil untuk IPK. Ya, ada sekolah IPK, yayasan IPK, iman, pengharapan, kasih itu benar-benar bagus. Akhir zaman itu kita harus hidup lewat IPK-nya Tuhan Yesus. Iman kita harus ditaruh di dalam Kristus. Pengharapan harus ditaruh di dalam Kristus. Dan hidup dalam suplai yang tidak kehabisan lewat kasih Kristus dalam hidup kita. Ya. Menaruh pengharapan pada Tuhan. Masa depan pastor, istri, dan anak-anak di tangan Tuhan. Bersyukurlah setiap hari kalau dikasih kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau anak-anakku bisa sekolah, aku bisa diberikan keturunan 4 orang putra, syukur-syukurlah kepada Tuhan. Taruhlah pengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh, karena Tuhan yang menjamin semuanya itu. Bukan kita, bukan pandai kita. Dikatakan inilah kasih karunia-Nya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Haleluya. Pohon yang ditanam di tepi air setiap hari hidup oleh air itu. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Karena dia tahu semakin banyak dia merambat ke situ, semakin banyak kekuatan yang dimiliki. Sehingga ketika air mulai mengering, ada badai, akarnya kuat. Dia tetap bisa menerima masukan air itu. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara perhatikan, nggak ada satupun daerah di muka bumi ini yang lolos dari panas terik. Tapi hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam ketidakmustahilan yang hanya Tuhan bisa sediakan. Pikir-pikirkan, nggak ada satu-satunya yang lolos mungkin ya, kalau kita mau pikir-pikir ada sih. Secara ilmu fisika, mungkin di daerah kutub utara atau kutub selatan itu ada beberapa daerah yang nggak pernah ngelihat terik matahari karena gelap semua. Karena dia di ujung kutub, ya, ya. Tapi maksudnya di sini dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, kan banyak yang bilang kan, ya, hidup ini kayak roda kehidupan. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik. Ya. Tapi di sini kasih karunia bilang dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, Tuhan lindungi dengan awannya. Tiang awannya yang daunnya tetap hijau. Saudara kalau punya tanaman tanya Ina tuh. Ya, pastor sama Cilidia baru mulai ikut tanam-tanaman. Ya, daunnya tetap hijau. Daun-daunan itu enggak selamanya hijau. Udah dijaga kadang-kadang bisa kuning kalau kurang air. Kelebihan air pun jadi nggak hijau lagi, jadi busuk. Ya. Tapi orang yang hidup dalam kerendahan hati, dia masuk dalam pintu kasih karunia Tuhan, dia tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Salah satu kunci daun tetap hijau, dia tetap berakar bagi Kristus, dan tetap disinari oleh sinar kemuliaan Allah Bapa di surga. Makanya waktu doa, pastor selalu tutup dengan ranting-rantingmu akan dibuat lebat dengan dedaunan. Karena engkau berakar pada Kristus. Nggak cuma berakar bagi Kristus, kamu disinari sinar kemuliaan Tuhan. Fotosintesa rohani itulah, ilahi itulah yang akan membuat saudara berbuah. Dikatakan firman Tuhan yang terakhir, yang tidak khawatir dalam tahun kering, Tahun COVID dia nggak khawatir. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya dijamin Tuhan akan menghasilkan kehidupan yang penuh dengan buah. Banyak orang pikir buah di sini bicara dengan buah finansial. Buah finansial itu salah satunya, saudara akan diberkati secara finansial. Iya, Tuhan nggak mau saudara minta-minta. Tuhan jamin di dalam firman Tuhan. Anak-anakmu pun nggak akan dibuat minta-minta oleh Tuhan. Tapi bukan itu poinnya. Tidak berhenti menghasilkan buah. Buah di sini bicara tentang buah roh. Saudara akan berbuah kelemah lembutan. Saudara akan berbuah kesabaran. Saudara akan berbuah kasih. Saudara akan berbuah penguasaan diri. Puji nama Tuhan. Kerendahan hati membuat saudara mendekat kepada Tuhan dan mengharap hanya pada Tuhan. Dan tidak mengandalkan kekuatan manusia maupun kekuatan pribadi. Jauh-jauhlah dari kutuk itu. Orang yang rendah hati hanya mau menggantungkan hidupnya sehari demi sehari mendekat kepada Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan dan tidak berusaha memuaskan manusia lain. Kalau dia hidup penuh dengan pengakuan Tuhan dalam hidupnya, pengakuan manusia akan datang secara natural. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai hari ini kita baca, saudara, dan saya perlu baca firman ini sekali lagi. Dibaca lagi. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Kerendahan hati, ciri-cirinya tiga itu. Dan dia akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Orang lain mengalami terik matahari, orang mengalami rumput rontok, apa daunan rontok kuning, tapi dia tidak pernah kekeringan dan dia selalu menghasilkan buah. Karena dia hidup tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan manusia dan mendekat selalu kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar satu hal lagi tentang kebenaran-Mu. Kami diingatkan kembali Tuhan. Kerendahan hati membukakan kami kepada pintu-pintu kasih karunia Tuhan dalam hidup. Tuhan, kami gak mau hidup kami seperti semak mulus yang ditiup angin kiri ke kanan, yang selalu hidup dalam kekeringan. Tapi kami mau, Tuhan, hidup kami mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri maupun kekuatan manusia. Dan kami mau hidup mendekat kepada Tuhan, bukan menjauhi Tuhan. Sehingga kami boleh, Tuhan, diberkati karena kami mengandalkan Tuhan. Yang menaruh pengharapannya hanya pada Tuhan. Sehingga kami boleh, Tuhan, mempunyai akar yang lebat, berakar pada Kristus, dan dialiri oleh air kehidupan Kristus, enggak mengalami panas terik, dan daun-daunan kami tetap hijau dijaga Roh Kudus. Sehingga kami boleh menghasilkan buah lewat sitar kemuliaan Allah Bapa di surga yang menerangi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu ya dan amin, dan kami berakar di dalamnya dan kami akan menghasilkan buahnya pada waktunya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang umat percaya katakan. Amin. Puji nama Tuhan.